maafkan aku segala salahku. Dan bila kau tetap bisu, ungkapkan salammu. Dan aku sifatku, dan aku hilafku, dan aku cintaku, dan aku rinduku. Sudah lupakan semua.